Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afurah, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Mayadihillah falamudillalah, wa mayudlilhu falahajialah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhanasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih membahas pembahasan dari muhadharah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-fiqhu fid-din ismatun minal fitan. Berbekal ilmu agama merupakan jalan keluar, jalan penyelamat dari fitnah-fitnah. Dan terakhir, kita sampai pada fitnah yang kedua, yaitu al-khair was-syar. Fitnah bernama al-khair was-syar. Al-khair artinya yaitu harta, atau al-ghais wal khasab wa ni'am. Ini fitnah. Sebagaimana hadis Nabi, inna likulli ummah fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Bagi setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan fitnah bagi umatku ini adalah harta. Jadi harta itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan fitnah. Juga dalam hadis Muslim, innad dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa kaifa ta'malun fattaqud dunya fattaqun nisa. Dunia ini terasa manis dan hijau. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan kalian silih berganti di muka bumi ini. Silih berganti sejarah manusia yang menikmati hijaunya dan manisnya dunia. Dan Allah melihat bagaimana kalian berbuat di muka bumi ini. Maka oleh karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fattaqud dunya. Jagalah diri kalian dari fitnahnya dunia. Hati-hati kalian ketika masuk ke dalam urusan dunia, karena bisa memfitnah agama kalian. Wattaqun nisa. Jaga diri kalian dari kaum wanita. Berapa banyak orang yang gagal beribadah kepada Allah Ta'ala karena digoda oleh wanita. Wanita itu merupakan perangkap dari perangkap-perangkapnya syaitan. bisa menjadi seorang itu terfitnah dengan kaum wanita. Oleh karena itulah, berhati-hati kalian dari fitnahnya wanita. Kemudian yang kedua, asyar disebutkan kemarin bisa berbentuk al-imtihan wal-ibtila, ujian-ujian, kesempitan hidup, kelaparan, sakit. Ini semuanya fitnah yang dihadapkan kepada seorang manusia. Inilah tafsir pertama, makna al-khair wa syah. Lalu kata Syekh, wa kadzalika, demikian juga termasuk makna daripada al-khair wa syar, at-ta'atu wal maksiyah. Fitnatun, ketaatan dan kemaksiatan itu ujian. Wal insan yu'mar bi ta'ah, karena seorang hamba diperintahkan untuk taat dengan perintah Allah. Wa yanha 'anil maksiyah, dan dilarang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka turadu lahu ta'ah, maka dihadapkan kepada seorang manusia ketaatan. Nah, ketika datang sebuah ketaatan, apakah dia ya'ti waqta shalah wal ibadah, datang waktu salat, diuji. Apakah dia akan memenuhi panggilan azan, ataukah sebaliknya? Qadarullah, dia jadi pedagang. Saat waktu azan, disitulah para pelanggan datang. Ditinggal bagaimana? Dan ditinggal dipanggil muadzin. Dipanggil oleh seruan Allah Ta'ala, hayya ala sholah, hayya ala al-falah. Perang batin di situ. Itulah ujian. Itulah ujian-ujian yang ada di hadapan kita. Barakallahu fikum. Yang sebenarnya itu rahmah dari Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hamba tersebut mengambil keberuntungan yang lebih besar. Iya. Namun kadang kita bisa jadi memenangkan ketaatan atau kita kalah. Sehingga kata muallif, wa yati waqta ladzah wal aqla wa syurba wal istimta' wa khara dhalik. Datang waktu salat dan datang pula waktu seorang berlezat-lezat memakan, meminum, atau bersenang-senang dengan istrinya atau yang lainnya. Fa ayyuhuma yuqaddim, mana yang lebih didahulukan? Wa hadza ibtila wa imtihan, inilah ujian. Ujian-ujian yang ada minallah subhanahu wa ta'ala, ujian dari sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ketaatan kepada hamba, kepada Allah dari seorang hamba, ini nantinya barokahnya kembalinya kepada hamba tersebut. Sehingga setiap ketaatan yang ada di hadapan kita, hendaklah kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena itu rahmah dari Allah. Allah tidak ingin kita menjadi orang yang gagal, rugi. Sifat rahmah Allah ialah agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu datang seorang wanita sebagai tawanan. Iya. Wanita tawanan ini berusaha mencari-cari anaknya yang terpisah dari dirinya. Antum lihat bagaimana seorang ibu berpisah dari anaknya yang masih menyusuinya, masih menyusu. Ternyata barakallahu fikum, dia mencari kesana kemari. Tiba-tiba wanita tersebut pun mendapatkan bayinya. Masya Allah. Begitu dia dapatkan bayinya, langsung tawanan tersebut mengambil, mendekat. Iya, dan disusui. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pelajaran. Pelajaran kepada para sahabat, atarauna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Bagaimana pendapat kalian coba apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkin tidak wanita seperti ini akan melemparkan begitu saja anaknya ke dalam api? Para sahabat, kulna wallahi, demi Allah, tidak ya Rasulullah. La wallahi, tidak mungkin. Tidak mungkin wanita ini akan melempar anaknya ke api ya Rasulullah. Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Ketahui, Allah lebih penyayang. Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan wanita ini sangat sayang kepada anaknya. Ya. Hadis muttafaq alaih. Jadi Allah Ta'ala tidak ingin kita menjadi orang yang rugi. Tapi Allah menginginkan kita jadi orang yang untung bagi orang yang tahu. Sehingga kalau di depan kita ada ujian. Mau masuk masjid? Salat berjamaah? Ataukah terus sibuk dengan urusan bisnis kita? Kalau kita barakallahu fikum ingin mendapatkan rahmatnya Allah, penuhi undangan Allah. Tinggalkan urusan dunia tadi. Itu kasih sayang bagi yang tahu. Oleh karena itu, dunia dipenuhi dengan syahwat. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khuffatin nar bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Segala yang mengajak ke pintu-pintu neraka itu diliputi dengan syahwat. Cocok dengan syahwat. Namun sebaliknya kata beliau, wa khuffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang makarih. Jiwa cenderung tidak menyukainya. Ya? Iya, sedang asik-asiknya tidur, dibangunin. Ayo bangun. Ngapain? Sholat. Lagi musim dingin, hujan lagi, disuruh bangun, ambil air wudhu, dingin lagi. Perang batin di situ. Mana yang lebih kuat? Kalau kita ingin menjadi hamba yang beruntung, lawan syahwat kita, syahwat tidur. Lawan. Jangan sampai dikencingi oleh setan. Karena setan tiap pagi mengikat setiap orang mau tidur diikat dengan 3 ikatan. Sampai ketika dia sudah bangun, setan belum melepas ikatan kedua. Belum mengambil air wudhu, masih ada 1 ikatan. Sampai kadang sudah wudhu aja, ambil bantal lagi. Tahu-tahu, loh sudah siang. Inilah orang yang dikencingi setan. Kata Rasulullah SAW. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kadang bertentangan dengan keinginan syahwat kita. Namun kalau Anda berani dan sanggup melawannya, maka akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah. Sehingga ketika Allah Ta'ala menanyakan kepada penduduk neraka, yang dia dimasukkan neraka, maka ditanya oleh Allah, bagaimana kalau seandainya laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha? Bagaimana kalau kamu sekarang punya dunia dan seisinya, lalu kamu gunakan untuk menebus nasibmu agar keluar dari neraka? Kamu mau apa enggak? Punya dunia dan seisinya. Untuk menebus atas nasibnya ketika dia masuk ke dalam neraka. Maka, na'am. Fayaqulu na'am. Ya. Kalau saya punya dunia dan seisinya, saya akan tebus nasib saya ini. Fayaqul, maka lo katakan kepada hamba ini, qad aradtu minka ahwan min dhalik. Sebenarnya saya telah menginginkan kepada engkau sesuatu yang lebih ringan dari itu. Lebih ringan daripada itu. Tidak perlu punya dunia seisinya untuk nebus kesalahanmu ini. Tidak perlu. Iya. Qad akhadtu 'alaika fi dhuhri Adam. Ketika kamu masih di sulubnya Adam. Apa itu? Iyalah kata Allah, an alla tusyrika bi syai'a. Agar kamu tidak berbuat syirik kepadaku. Illa fa'abaita illa an tusyrika bi. Namun kamu di dunia menolak tawaran tadi. Engkau menolak kesepakatan ini. Sehingga engkau pun di dunia berbuat syirik kepadaku. Itulah ancaman yang berat. Dan betapa Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Agar kita jangan jadi orang yang lalai. Ingat. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Min duhurihim. Wa duriyatahum. Wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ketika Allah mengambil perjanjian dari anak Adam. Dari punggung-punggung mereka. Dari keturunan mereka. Dan Allah persaksikan atas mereka. Bukankah aku Rob kalian? Bukankah aku Allah Rob kalian? Semuanya menjawab. Bala. Qalu bala syahidna. Iya. Kami bersaksi. Kami sanggup. Nanti menjadi orang yang bersaksi engkau adalah Rob kami. Antakulu yaumal kiamah inna kuna an hada khafili. Kamu tidak boleh nanti di akhirat mengatakan kami lalai. Lupa, lalai. Dilalaikan dengan segala urusan sehingga tidak beribadah. Autakul. Atau kamu tidak boleh mengatakan. Innama asroka abauna. Yang berbuat syirik itu nenek moyang kami Allah. Wa kunna dzurriatan min ba'dihim. Kami cuma keturunan. Jadi kami cuma mengikut mereka saja. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apa kami juga akan disiksa. Karena berbuat kebatilan-kebatilan ya Allah. Iya. Ini dalam Al-Quran dikisahkan. Bagaimana nasib. Orang yang mereka melalaikan dari perjanjian dengan Allah. Maka Allah turunkan Al-Quran, Al-Hadis sebagai peringatan agar kita sadar bahwa kita sudah berjanji di hadapan Allah. Siap mentaati Allah Ta'ala. Maka ujian yang ada di depan kita, kita berusaha memohon diselamatkan dari fitnah-fitnah. Itulah fitnah yang kedua. Kita masuk fitnah yang disebutkan di sini yang ketiga. Barakallahu fikum annasu ba'duhum li ba'din fitnah. Manusia, sebagian mereka atas sebagian juga sebagai fitnah. Manusia yang ada di sekitar kita, teman, ataupun yang lainnya. Itu kadang menjadi fitnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Wa ja'alna ba'dakum, dan kami jadikan sebagian mereka, sebagian manusia, li ba'din, atas sebagian yang lain, fitnatan, sebagai fitnah. Atas birun, apakah kalian akan bersabar menghadapi fitnah-fitnah yang datang dari manusia? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu itu basir, melihat, maha melihat. Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa ja'ala ba'dukum li ba'din fitnah, ay ikhtabarna ba'dukum bi ba'din. Ikhtabarna ba'dukum bi ba'din. Kami akan uji. Kami akan uji sebagian kalian dengan sebagian. Wabalauna ba'dukum bi ba'din. Dan kami juga akan berikan cobaan-cobaan sebagian kalian dari sebagian. Untuk apa Allah uji kita dengan orang lain? Ya? Ada apa kok kita diuji dengan orang lain? Lina'lama may yuti' mimman ya'si. Agar bisa diketahui siapa yang muta'at dari orang yang bermaksiat. Oleh karena itu kata Allah, walihada atas birun. Apakah kalian bersabar? Ya. Fannasu, kata Syekh. Di situ. Fannasu. Yabtalallah subhanahu wa ta'ala ba'duhum bi ba'din. Manusia akan diuji oleh Allah dengan sebagian yang lain. Yubtalal mu'min bil kafir. Lihat. Orang mukmin diuji dengan adanya orang kafir. Iya. Orang mukmin diuji oleh Allah dengan adanya orang kafir. Wa yabtalal mu'min bil munafik. Diuji orang mukmin dengan adanya orang munafik. Yubtala ibadahu ba'duhum bi ba'din. Sebagian hamba diuji dengan sebagian yang lain. Dengan temannya sendiri kadang. Nguji kita. Kadang bikin gemes. Teman sendiri. Satu tempat, satu rumah. Nguji kita. Nguji kesabaran kita. Iya. Jadi fitnah kadang. Kita mau ngomong, tolong jangan disampaikan. Ini rahasia. Rahasia. Jangan disampaikan ke siapapun. Teman kita tidak sabar. Apa yang dikatakan rahasia tadi? Jangan disampaikan, diceritakan. Akhirnya terjadilah. Terjadilah keretakan hubungan kadang. Karena apa? Teman kadang uji kita. Barakallahu fikum. Bahkan keadaan orang yang di sekitar kita itu juga menguji kita. Sebagaimana pula Allah katakan dalam surat Muhammad, "Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Yang demikian itu walau yasha'u Allah, kalau Allah berkehendak, lantasara minhum, pasti Allah akan memenangkan nabi dari mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tapi Allah ingin menguji sebagian mereka atas sebagian yang lain. Perhatikan di sini. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala dzalika, kata Syekh Nasir As-Sa'di, dzalika ay al-hukum al-madhkur, hukum yang telah disebutkan, fi ibtila'il mu'minin bil kafirin, diujinya orang mukmin dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir selalu menguji kaum mukminin dari zaman dulu. Suatu saat Khabbab ibn al-Arah, ketika permusuhan orang musyrikin Mekah semakin kecil, semakin kuat imannya, semakin kuat ujiannya, semakin keras permusuhannya waktu di Mekah. Begitu dahsyatnya siksaan yang diterpakan kepada para sahabat, maka mereka datang menemui Rasul. Ya Rasulullah, waktu itu Rasulullah sedang berbaring di bawah naungan Ka'bah. Ya? Ya Rasulullah, ala tastansirulana? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa agar Allah segera menolong kita, memenangkan kita? Kenapa engkau tidak berdoa la tad'ulana, mendoakan kemenangan untuk kita? Ya. Kalau Allah mau, Allah mau memenangkan pada saat itu, menang. Karena Allah bisa berbuat apa saja. Tetapi Allah Ta'ala benar-benar menjadikan orang-orang musyrik ini menguji para sahabat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, qad kana man qablakum, sungguh dulu orang-orang sebelum kalian yang memegang Islam, yukhad rajul fayukfaru lahu fil ditangkap. Begitu ditangkap, digalikan tanah, ditanam. Ya, telah ditanam. Fayaja'alu fiha yu'ta bil minsa, didatangkan gergaji. Jadi ditanam setengah badan digergaji. Antum tahu gergaji? Diletakkan di atas kepalanya, digerakkan pelan-pelan. Masya Allah. Isyarat seperti ini orang kafir. Kecil. Terhadap orang mukmin. Dan sebagian lagi. Barakallahu fikum, setelah digergaji. Faya ja'alu niswain. Pelan-pelan ke bawah. Red, red, red, red, red, red. Sampai terbelah jadi dua bagian gedebuk. Tidak keluar dari lisannya kekufuran. Sabar. Walaupun dibayar dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi itu manis bagi dia. Orang mukmin dulu. Sebelum kalian. Wahai Khobbab. Sebagian lagi kata Nabi. Wayam syatu. Disisir. Pakai sisir. Nggak tahu sisir? Tapi bukan sisir dari plastik. Sisirnya dia apa? Bi amsyatil hadid. Sisir besi yang tajam. Ya? Sisir besi yang tajam tentunya. Untuk apa? Menyisir tubuh, dikelupas kulitnya. Nah. Bukan sampai kulitnya tok. Donalah mihi wa aghmihi. Sampai kulitnya lama-lama dagingnya. Sampai tembus tulangnya. Kelihatan tulangnya. Menetes darah. Namun ingat kata Nabi. Ma yasudduna dalika an dinihi. Siksaan dari orang kafir seperti tadi. Tidak menjadikan mereka menghalangi tetap kokoh di atas agamanya. Sabar. Masya Allah. Itulah ujian yang datang dari mereka, orang-orang yang tidak beriman. Barakallahu fikum. Alhamdulillah antum tinggal di negeri yang damai, toto tentrem, loh jinawi, subur makmur, ya. Tenang beribadah. Sebagian saudara-saudara kita di negeri sana yang minoritas ahlu sunnahnya dibantai orang-orang Syiah. Iya. Asal ngaku ahlu sunnah bahwa kitab Sahih Bukhari aja kejar, tangkap, bunuh. Alhamdulillah antum belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dengan damai, nyaman. Nikmat. Nikmati. Dengan sungguh-sungguh. Kenikmatan ini dengan kita syukuri dengan talabul ilm. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga fal mu'min itu disebutkan oleh Imam As-Sa'di, kalau Allah berkehendak Allah akan memenangkan mereka, Allah uji mereka dengan adanya orang kafir, wa mudawalatil ayyam bainahum, dan terus menerus terjadi pertarungan antara mereka, wa intisaru ba'duhum ala ba'din, dan kemenangan sebagian atas sebagian. Walau yasha'ullah, dalam ayat ini walau yasha'ullah, kalau Allah berkehendak, ya, lantasara minhum, Allah menangkan. Fa inna Allah ta'ala ala kulli syai'in qadir, kata Syekh. Allah mampu atas segala sesuatu. wa qadirun ala alla yantasiral kuffar, dan Allah mampu untuk memenangkan umat Islam dari orang-orang kafir. Fi maudi'in wahid, dalam satu kali. Hatta biyadil muslimun khadra'ahu. Iya. Tapi demikianlah. Liyabluwakum ba'dukum fi ba'din. Akan menguji sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dengan adanya orang kafir, tegaklah jihad. Wa tabayyana dzalika ahwalul ibad as-shadiq wal kadhib. Dengan itu akan nampak yang jujur yang dusta. Ya. Wala yu'minuna man amana imanan sahiha an basirah. Akan nampak orang yang beriman dengan iman yang benar. La imanan mabniyan ala mutaba'ati ahli al-ghalabah. Bukan iman tapi hanya ikut-ikutan banyak orang. Dengan itu, siapa yang akan ikut-ikutan kebanyakan orang, siapa yang akan mengikuti petunjuk Rasul, akan nampak. Karena kebanyakan orang ikuti kebanyakan orang, tuh. Ikuti ghalabahnya orang. Fa inna imana dha'ifan jidda. Orang yang cuma mengikuti kebanyakan orang, kata Syekh, tidak kokoh imannya, lemah imannya. La yakadu yastamir li sahibihi. Dia akan terus-menerus demikian keadaannya. Oleh karena itu, munculnya orang-orang kafir, munafik, itu menguji memang orang mukmin. Betapa Rasulullah SAW disakiti oleh tokoh munafik. Ya? Dengan ucapan-ucapan yang keji, dituduh Aisyah radhiyallahu anha selingkuh, berbuat zina dengan salah satu sahabatnya. Sampai terjadi kegoncangan di Madinah. Hadisul ifk. Memang benar-benar lisan mereka itu membuat sakit kaum mukminin. Tapi itu semuanya untuk menguji kita. Bersabar. Kokoh di atas Islam. Ya. Walhamdulillah. Ketika para sahabat menghadapi permusuhan orang kafir, mereka pun bergegas membela agama ini. Ingin mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Anas ibni Malik bercerita tentang pamannya. Bagaimana Anas ibni Nadr radhiyallahu anhu, pamannya Anas bin Malik, ketika dia berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Uhud. Iya. Menghadapi orang-orang kafir Quraisy, maka ketika itu dia bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, maka kata Anas ibn Nadr, wallahi ya Sa'ad, wallahi ya Sa'ad ibn Mu'ad, al-jannah, demi Allah, surga wahai Sa'ad. Wa Rabbin Nadr, inni ajidu rihaha duna Uhud, demi Allah, wahai Sa'ad, saya telah mencium bau surga dari belakang Uhud ini. Kata saya Utsaimin, Anas ibni Nadr belum syahid, tapi dia dijadikan orang yang bisa mencium baunya surga sebagai karomah. Itulah orang yang jujur. Ditolong oleh Allah Ta'ala dalam menegakkan agamanya. Iya. Sehingga setelah terjadi pertempuran, qadarullah, Anas ibni Nadr salah satu di antara sahabat yang gugur. Kata Anas bin Malik, dia itu mendapatkan kurang lebih 80 sekian pukulan pedang. Jadi bekas pukulan pedang didapati sekitar 80 sekian. Iya. Belum lagi tombak, belum lagi panah. Sampai orang kafir Quraisy masala bihi, mencacak-cacak tubuh. Sampai keluarganya tidak kenal Kata-kata Anas bin Malik, sampai-sampai kami tidak mengenal orang ini. Fama arafna ahadan. Tidak ada satupun yang kenal jasadnya siapa ini. Itu. Illa ukhtahu. Kecuali saudara perempuannya yang kenal. Dari mana dia kenal? Bibananihi. Dari jari-jarinya. Karena tubuhnya sudah dikenal. Tapi jarinya masih dikenal. Itulah kesabaran para sahabat. Dan itulah kesabaran mereka menghadapi musuh-musuh Allah yang menguji atas diri mereka. Walhamdulillah, Allah beri kepada kita di hari-hari ini kita diberi keamanan, maka kita syukuri. Iya. Fal mu'min wal muslim yubtala bi'adaihi minal kuffar. Seorang mukmin, seorang muslim itu diuji dengan adanya musuh-musuhnya. Minal kufar, dari kalangan orang kafir, wal munafik, wal usat. Orang kafir, orang munafik, dan para pelaku maksiat untuk uji kita. Kita lagi berjuang puasa Ramadan. Ya? Di depan kita, es rumput. Ya? Mana? Jual es rumput sepanjang jalan, rame. Dan kebanyakan menawarkan di siang hari. Benar-benar uji kita ini. Mau mampir dulu atau nunggu maghrib ya? Ya, karena di situ juga sudah ada orang-orang yang sudah pada beli. Banyak temannya di situ. Uji kita. Barakallahu fikum. Ada yang jual, ada yang beli lagi. Kalau jual, ada yang beli mungkin lah. Selamat saya, tidak ada teman. Itulah ujian. Ya. Ujian bagi seorang mukmin. Dia tajalla mauqifuhu minhum bidakwati ilallah. Agar supaya nampak sikap dia dari dakwah ilallah. Bagaimana bentuk dakwah ilallah? Wal amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Agar nampak pada diri orang tersebut amar ma'ruf, nahi munkar. Wal jihad, atau berjihad di jalan Allah seperti tadi para sahabat. Apa yang akan dia lakukan seperti tadi? Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, berjihad. Au istislam wal ikhlat ila rohah. Atau dia akan pasrah. Adalah pasrah aja. Wal ikhlat ila rohah. Atau dia akan terus menerus dalam kondisi santai. Iya. Baikkan netil ula. Kalau dia melakukan golongan yang pertama tadi apa? Dia berdakwah. Berdakwah semampu dia. Amar ma'ruf nahi munkar. Berjihad di jalan Allah. Wa hiya da'watu ila Allah wal amru bil ma'ruf wanil munkar wal jihad kana ala khair. Orang itu dalam kondisi baik. Wa najaha fil imtihan. Dia lulus. Lulus dari ujian yang muncul dari orang yang sekitarnya. Wa in kanat as-saniyatu, tapi kalau nasibnya pada posisi orang kedua, apa itu? Yang kedua pasrah, tidak mudakwah. Diam. Malah santai saja. Maka wahyal istislam wal ikhlat ila rahah wa adamu ta'arud linnas, dan tidak mau menghadapi tantangan dari manusia. Wahum ala syarrihim, maka mereka pada kondisi kejelekan mereka. Ikut jelek. Wa adami da'watihim ilallah. Wa adamil amri bil ma'ruf. Wa nahi anil munkar. Wa adamil jihad fisabilillah. Innama istaslama wa akhlada ila rohah. Kanatil khasaratu wal ikhfaqu fil imtihan. Kalau dia itu tidak mau berdakwah kepada Allah. Dakwah enggak. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Wa adamu jihad, tidak berjihad di jalan Allah. Wa inama istaslama, tapi dia pasrah. Tidak mau berbuat. Malah dia kemudian akhlada ila rohah. Dia terus menerus dalam kondisi santai. Ikut kebanyakan orang. Maka kondisi ini rugi dan dia gagar dalam ujian. Iya. Oleh karena itulah katakan waja'ala ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ketika itu Zainab binti Jahsy tiba-tiba datang ke rumah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan faza', mencekap wajahnya tampak merah ketakutan sambil mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, wailun lil arab, katanya binasalah orang Arab ini, min syarrin qad iqtarab, dari kejelekan yang semakin mendekat, futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj, terbuka sekarang penghalang ya'juj dan ma'juj. Lalu beliau membuat lingkaran jari telunjuk dan jari tengah. Dekatnya seperti ini. Iya. Fakultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Anuhliku wa fina sholihun. Apakah kita akan binasa? Sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Kata Nabi, naam. Idza kathura al-khabis. Mutafak alaih. Iya. Kalian akan binasa kalau semakin banyak al-khobis. Apa itu khobis? Khobis kata Syekh Utsaimin bisa makna yang pertama orang-orang yang khobis, kotor, jelek. Atau yang kedua al-khobis muncul perbuatan-perbuatan yang khobis, kotor, jelek, maksiat. Semakin banyak kemaksiatan. Ya. Maka oleh karena itu marilah kita berusaha untuk menegakkan salah satu ibadah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kemungkaran malah kita ikut terlibat di dalamnya. Bersabar menghadapi segala ujian dan tantangan tadi. Harus bersabar, kokoh di atasnya. Jangan sampai kemudian malah kita terbawa ke dalam kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Iya. Karena mereka menginginkan wadda kasiron min ahlil kitab lau yarudunakum. Sangat senang dari kalangan ahlil kitab. Lau yarudunakum, kalau kalian mundur meninggalkan agama kalian. Mimba di imanikum kufaro. Setelah kalian jadi orang mukmin, sehingga kalian menjadi orang yang kembali kafir. Senang kalau mereka melihat kaum mukminin sama dengan mereka. Begitu. Maka segala upaya dikerahkan. Paling tidak mereka mulai pelan-pelan ragu. Kalau sudah ragu tidak semangat. Tidak yakin. Tidak kokoh. Diragukan. Yang lebih mengenaskan, yang membuat keraguan, orang-orang yang ditokohkan sendiri oleh umat Islam. Ini orientalis itu membuat generasi-generasi para pemuda muslim setelah belajar di negeri mereka dipulangkan. Setelah diproses begitu, dipulangkan. Ya, bikin keraguan. Bikin keraguan. Dengan berbagai macam bentuk keraguan-keraguan yang dilemparkan. Iya. Oleh karena itu, seorang muslim dia harus kokoh belajar di atas Islam ini sehingga ujian yang menyerang dia, baik ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia bisa selamat, bentengi dengan ilmu. Iya. Itulah fitnah yang kedua yang muncul dari orang yang di sekitar kita. Termasuk ujian yang datang dari ahlul bid'ah. Ahlul hawa wa ahlul bid'ah. Mereka sangat cocok dengan keinginan orang-orang kafir. Sehingga kalau kita bingung, apalagi zaman sekarang, dia ahlu sunnah apa bukan? Karena dia mengaku ahlu sunnah, mudah. Kata Hasan al-Basri, kalau ingin tahu dia itu orang yang pantas kita bergaul dengannya, kita ambil ilmu atau tidak darinya, karena kita masih bingung dia ahlussunnah atau bukan sih. Kata Hasan al-Basri begini, ma asarra ahadun sariratan illa adharaha Allah taala. Tidak ada orang yang merahasiakan yang tersembunyi di dadanya. Kadang dia menyembunyikan yang di dada. Ma asarra ahadun sariratan. Tidak ada seorang yang menyembunyikan rahasia di dalam dadanya. Illa adharaha Allah taala. Kecuali Allah akan tampakkan. Dengan apa? Ala safahati wajhih. Dari raut wajahnya. Atau apa? Wa falatat lisanih. Dari omongannya. Yang dilemparkan dari lisannya. Itu akan nampak. Kita tidak tahu batinnya. Tapi kita bisa tahu dari ucapan dan penampilannya. Itu kata Hasan al-Basri. Sehingga ahlus sunnah jangan tertipu. Dia ahlus sunnah bukan sih? Lihat apa yang diucapkan, terbaca. Atau kalau ingin lebih mudah lagi, dengan siapa dia bergaul. Sebagaimana kata salaf, man khafiya anna bida'atahu, siapa yang tersamar dari kita kebid'ahannya. Ya, tak samar. Ikut aliran apa dia? Pemahamannya apa dia? Sunnah atau di atas bid'ah? Lam yakhfa anna ulfatahu. Tidak tersamarkan oleh kita dengan siapa dia berulfah. Dengan siapa dia bergaul, berteman. Ya, profesor, doktor, namanya Islami. Keluarnya depan belakang. Islami namanya. Tapi yang keluar dari lisannya mendukung ucapan-ucapan orang kafir. Nah ini satu poin. Yang kedua, pergaulannya. Duduk di meja bareng. Diskusi. Atau acaranya bareng. Nah ini sudah terbaca oleh ahlus sunnah. Tidak samar. Man khafiya anna bid'atahu lam yakhfa anna ulfatahu. Temannya dia. Kemana dia? Inilah kita harus sungguh-sungguh bisa memilih siapa yang pantas kita jadikan teman. Jangan terbalik. Yang seharusnya jadi musuh malah dijadikan teman dekat. Yang seharusnya dijadikan teman dekat malah dia musuhi. Nah ini terbalik. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Kita harus jujur dalam beriman. Allah waliyul ladina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman. Iya. Sehingga orang mukmin tentunya mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah kesana. Seharusnya. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kalau ada orang kok benci orang yang dicintai oleh Allah, dipertanyakan. Iya. Jadi dari sini kita paham nasihat para ulama kita sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri. Kadang-kadang sebagian orang, lah yang penting kan batinnya. Batin sulit dibaca lah. Yang penting kan hatinya bagus, bersih, apik hatinya. Iya. Kalau hatinya memang bagus, akan nampak penampilannya bagus. Gitu? Ada ahlus sunnah? Iya, ahlus sunnah. Tampilkan ahlus sunnah. Seharusnya begitu. Jangan sampai dia mengaku sebagai ahlus sunnah, mengikut para salaf, tapi penampilannya seperti non-muslim. Tampilkan sebagai muslim. Fashhad bi annana muslimun. Persaksikan kami orang muslim. Akan nampak yang tersembunyi dengan apa yang ditampakkan dalam penampilan. Ya. Ya. Barakallahu fiikum. Itulah fitnah yang keberapa tadi? yang ke 3 apa ya? Etik. Sekarang yang keempat. 2 menit lagi. Yang keempat ya. Fitnah yang keempat dikatakan di sini apa masih ada? Wa kadzalika yabtalil ghani bil faqir. Demikian pula diuji orang kaya dengan kefakiran. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil liyaqulu ahaulai manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bisyakirin. Dalam surat Al-An'am 53. Allah menceritakan demikianlah kami uji sebagian mereka atas sebagian. Agar supaya mereka mengatakan apakah mereka-mereka yang dianugerahi oleh Allah iman. Mimbainina di antara kita. Orang yang kaya ini bertanya apakah orang yang mendapatkan anugerah iman itu mereka orang-orang fakir. Alaysa Allahu bi'alama bisyakirin? Bukankah Allah Maha mengetahui siapa yang paling bersyukur? Dalam ayat ini al-kuffar yahtakirun fuqara'il muslimin. Orang-orang kafir itu meremehkan. Meremehkan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin sehingga mereka mengatakan ahaula imanallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang fakir yang duduk di sekitar Nabi yang mendapatkan anugerah bukan kami, orang yang kaya? Haulai nasun fuqara laisa bi aidihim syai'. Mereka orang fakir yang di sekitar Nabi, tidak punya apa-apa. Kaifa yakunun hum 'alal huda wa nahnu 'alad dhalal? Bagaimana mereka orang yang fakir mendapatkan di atas petunjuk dan kita orang kaya dikatakan sesat? Betul? Nahnu ahlul mal, kita orang kaya, punya banyak harta. Wa nahnu ahlul tharwah, kita orang yang punya kemewahan. Wa nahnu ahlul ri'asah wa ahlul ra'i, kita orang yang punya kekuasaan, kepemimpinan, punya pendapat. Wa ahlul hilli wal aqdi, wa haula'i fuqara'i muslimin, sedangkan mereka orang fakir. Dari kalangan orang-orang masakin. Mahada yazamuna annahum khairun minna. Tapi orang miskin ini menganggap paling baik di antara kami. Dulu. Orang kaya ini merasa dirinya lebih baik daripada orang yang fakir. Iya. Padahal yang lebih baik yang mendapatkan hidayah. Walaupun dia fakir, tapi kalau dapat hidayah itu lebih baik dari kita yang kaya. Kita kaya tapi tidak punya hidayah. Jauh lebih baik mereka. Inilah ujian bagi orang yang punya harta. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kita kepada kita untuk mendapatkan hidayah dan istiqomah di atas sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.